Ilmu balaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala al-musannif Ustaz Salahuddin Hasyim hafizahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid darini amin. Kitabul balaghah ila qawlihi at-ta'qid. Ta'qid ya. Ta'qid daripada fasahatul kalam. Kalam itu dianggap fasih jika dia selamat daripada tanafurul kalimah dan juga dia selamat daripada dha'fut ta'lif dan juga ta'gid. Baik. Nah, sekarang kita sudah membahas ta'gid, masuk ke ta'gid. Apa itu ta'gid? Ta'gid itu adalah an yakunal kalam khafiyat dalalati 'alal ma'na murad. Kalam tersebut menjadi khafiyat dalalah, samar dalalah petunjuknya alal makna murad atas makna yang dituju. Jadi makna yang dituju itu enggak jelas ngomongnya itu, paham? Kayak orang lantur ngomong. Hanya bisa dipahami oleh orang yang cerdas. Paham belum? Ya. Itu ta'gid. Ta'gid itu suatu kalam, kalamnya itu khafiyah dalalah. Petunjuk di dalam kalam tersebut itu enggak jelas. Ini maksud omongannya apa ya? Bingung kan? Paham? Dia ngomong cuma enggak paham. Ngerti itu? Tapi dia enggak ngelantur, dia enggak mabuk, enggak. Dia memang ngomong. Cuman kita enggak paham dia ini ngomong apa. Bukan karena kita enggak tahu apa artinya, bukan. Bahasa Indonesia sama bahasa Indonesia. Cuman ini terlalu tinggi ilmunya. Mungkin gitu. Wal khafa dan kesamaran tersebut imma bisa jadi min jihati lafad, dari sisi lafad. Bisa jadi enggak jelas yaitu dari sisi lafad. Ya, bisa babi takdim atau ta'khir. Nah, ini contohnya. Dengan disebabkan takdim ta'khir, banyaknya dimaju sama dimundurkan. Ya lagi contoh bahasa Indonesia. Oh Laila, sungguh malam ini adalah malam yang indah. Aku sangat mencintaimu sepenuh hati. Kalimat aslinya dibolak-balik. Sungguh aku mencintaimu di malam yang penuh indah ini. Oh Laila, diriku. Bingung dia kan? Apa dia omong ini? Mikir dulu kan? 2 menit, 3 menit baru dia paham. Ya, ini namanya ta'gid. Pakai mikir dulu. Itu pun kalau ente bisa mikir. Kadang kita kan malas kan? Tiga ulang ngomong apa ya? Ini gak mikir. Al-fasal atau adanya pemisah. Dipisahkan. Wa yusamma ta'gid dan lafdiyan. Nah, ini namanya ta'gid lafzi. Ta'gid secara lafzi. Jadi kesamarannya itu dari sisi lafadznya. Seperti ini, qaulil mutanabbi, seperti qaul mutanabbi. Jafahat wa hum la yajfahuna biha bihim syamun 'alal hasabil agharri dalailu. Ini ana sendiri bingung, enggak bisa ngerti. Paham ini? Tapi lihat di bawahnya. Fa inna taqdirahu, maka sesungguhnya takdirnya itu sebenarnya ini omongan Asia itu kayak gini, jafahat bihim syiamu dalailu alal hasabil agharri wa hum la yajfahuna biha. Asalnya gitu. Ketika di syair dibolak-balik, akhirnya kita enggak tahu artinya. Artinya apa, Beb? Jafahat bihim syiamun, suatu kebiasaan atau watak bihim kepada mereka syiamun yang menunjukkan syiamun dalailu yang menunjukkan atas keturunan yang baik alal hasabil agharri, atas keturunan yang baik. Wahum la yajfahuna biha, sedangkan mereka tidak bangga, tidak berbangga biha atasnya. Jafahat, suatu kebiasaan atau watak bihim syiamun dalailu alal hasabil agharri, bihim terhadap suatu mereka itu suatu kaum syiamun merupakan tanda kemuliaan, dalail suatu tanda sama syiamun dalail alal hasabil agharri, atas keturunan yang baik. Wahum la yajfahuna biha, sementara mereka tidak berbangga atas. Sudah, syair ini menunjukkan orang-orang yang mulia itu mempunyai watak yang baik. Ya, Orang mulia itu jalannya santai, tegak, enggak telenggak-linggo, ya, enggak temereng-mereng, bajunya rapi. Itu orang mulia. Orang mulia lihat dari fisiknya aja kelihatan. Songkoknya tidak mereng, bajunya dikancing, pakai minyak wangi, orangnya mandi. Anda enggak nyindir kalian. Nanti langsung benerin songkoknya semua. Kukunya bersih, rambutnya rah. Hatta dia ganteng, kalau rambutnya cek-acak enggak bagus. Paham tuh? Bajunya dicuci, jangan seminggu sekali ganti. CD-nya juga diganti. Anak pondok kadang jalan dalam 3 hari sekali. Iya. Itu satu, dua juga tidak pernah berbicara kotor, orangnya murah senyum. Itu orang-orang mulia. Paham? Orang-orang mulia gitu. Coba lihat. Tapi kalau orangnya suka guyon, suka sopto, suka ngejek, iya. Pakai bajunya ketat, lepas baju. Habis itu ngomongnya bau tak mandi lagi belajar. Apa dia ada wibawa di depan temannya? Ada wibawanya? Tidak kan? Siapa kau ini? Kan gitu. Ya. Tapi kalau ente rah-rahnya itu. Dan kadang itu orang seperti itu kadang enggak dipelajari. Memang dari turunan. Memang dari keturunannya orang-orang mulia, sehingga ketika dia lahir kebetulan dari keturunan itu, ya udah. Nenek moyang dia jalannya seperti itu, dia jalannya seperti itu. Seperti sultan sekarang dia lihat jalannya tegak ya kan? Bukan dipelajari. Memang dari datuk-datuknya kayak gitu jalannya. Keluarga-keluarga hebat semua ya kan? Sultan yang sekarang jalannya tegak, hormat. Terus mandang ke bawah orangnya, dihormati. Paham ya? Itu sebagai contoh saja. Jadi jangan heran kalau ente lewat bisa jadi ustaz, kok enggak ada yang hormatin saya, ya kan? Kok enggak ada yang berdiri gini itu. Ya memang karena ente enggak ada wibawa ini. Wibawa itu enggak dicari. Ah nih, tapi orang yang seperti itu enggak sombong. Oh, anak keturunan yang baik. Saya begini karena nenek moyangnya enggak. Enggak sombong. Paham? Ada yang dimasukkan sihir ini. Ketahuan setelah diketemukan, dibalikkan ke asalnya. Tapi kalau di atas kan dibolak-balik, bingung, kan aja bingung. Jafahot, bihim, bihimnya di akhir bait pertama. Lalu sambung ke bait kedua. Syiamun alal hasabil aghar. Asyik kan? Wahum layjuhahuna biha. Dibalikkan lagi ke tengah-tengah bait ke satu. Jadi banyak dibolak-balik. Paham? Ini enggak, kalau orang enggak paham bahasa Arab, yang enggak bakal paham ya. Yang paham bahasa Arab pun harus mikir dulu apa maksudnya. Paham tuh? Ya. Apa ini artinya apa? Ah ini namanya taqid laf. Secara kalimat fasih semua. Ya fakhad wahum laj fakhuna. Teman, tapi itu secara kalimat, tapi secara kalam tidak fasih. Karena dia ada taqid laf. Paham? Wa amma min jihatil makna, dan adapun dari sisi makna bisa bab isti'mal majaza, disebabkan dikarenakan menggunakan majas-majas. Ini yang sebabnya. Kalau itu ta'kid lafzi. Ini ta'kid maknawi. Ta'kid dari sisi makna disebabkan karena memakai majas yang terlalu banyak. Nanti disebutkan. Tahu majas? Bahasa Indonesia kan ada kan majas? Majas hiperbola. Itu belajar bahasa Indonesia enggak? Tidak belajar. Di sini. Kan ada majas bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja ada. Ada majas. Terlalu banyak majas, hancur bahasa Indonesia-nya. Fahim tuh? Majas itu seperti wa kinayat, dan terlalu banyak kinayat. Laif amun murad biha, yang tidak bisa difahami biha dengan istilah-istilah tersebut. Wa yusamma ta'qid dan maknawiyan, dan dinamakan ta'qid makna. Manamu, dinamakan ta'qid makna. Nahu qaulika, contohnya ini. Nasyaral maliku al-sinatahu fil madinah. Raja itu menyebarkan al-sinatahu, lisan-lisannya fil Madinah di kota. Pak, siapa Pak Cornelis meletakkan lidah-lidah dia di kota. Apa maksudnya? Lidah-lidah di sini. Polisi? Yesus? Atau apa? Nanti setelah buka kitab baru tahu. Apa maksudnya? Yang belum lihat kitab, pahamin ya? Apa maksudnya lidah-lidah di sini? Muridan jawasisahu. Jadi masukkan di sini adalah jawasis, jasus. Jasus itu kalau dalam pakai istilah yang benar, kok pakai majas, itu bukan lidah. Ya. Jasus itu kan nama lainnya kan mata-mata. Harus pakai mata uyun harusnya. Wasawab nasyara uyunahu. Yang benar itu adalah nasyaral maliku uyunah. Raja itu menyebarkan mata-matanya. Kan mata melihat, bukan lidah. Fahim? Bukan al-sina tahu. Karena ini kan kinaya, terlalu tinggi. Maka yang dikatakan takkid lafzi, takkid maknawi. Takkid makna, orang banyak tidak tahu. Maknanya bingung. Lafadznya benar. Ya, fa'il, maf'ulnya tepat betul, tapi maknanya bingung. Wa qauluhu, contoh yang lain. Saat lubu bu'dad dari ankum litakrubu wa taskubu aina yadumu'a litajmuda. Saya akan meminta bu'dad dari ankum, rumah yang jauh dari kalian, litakrubu, agar kalian dekat kepadaku. Ini cerita orang ngambek. Ya. Dia pengen dideketin sama orang, enggak dideketin gitu. Amin. Dia pengen dihargai sama orang, ternyata enggak dihargai. Akhirnya ngambek. Udahlah, aku mau pindah rumah jauh-jauh biar kalian rindu sama aku. Jadi dia beli rumah jauh pun biar dirinduin sama orang gitu loh. Biar dihargain sama orang. Dia kira nanti kalau rumahnya udah jauh, orang kangen sama dia datang ke rumah dia. Gitu loh. Maksudnya gini. Litakrubu, agar kalian dekat kepada aku. Wataskuba aidaya dumu'a litajmuda. Dan akan mengalir ainaya dari kedua mataku adumu ditajbuda agar membeku, adumu air mata ditajbuda agar membeku. Jadi mengalir dari kedua mataku ini air mata yang membeku. Haitsu kana bil jumud anisurur. Di sini sang penyair mengkinayahkan jumud, kalimat jumud itu anisurur, daripada kebahagiaan. Jadi kalau kalian sudah datang kepadaku, akan mengalir tasfuk, mengalir airnya ya dari kedua mata itu adumu air mata litajmuda membeku. Air matanya sampai membeku gitu. Saking senangnya. Kata si penyair menggunakan kalimat al-jumud anisurur untuk menunjukkan arti kebahagiaan. Mana jumud, padahal jumud itu yukna bihi anil bukhul. Dimaksudkan, dikenalkan untuk bakhir waktu buka, pelit. Orang nangis, dia tak nangis, ditahan-tahan sama dia. Sebenarnya kalimat jumud ini digunakan untuk orang yang tidak bisa menangis. Kan beku. Kalau beku, coba dipikir, beku. Orang kalau bahagia, menangis saking senengnya kan, bisa ditahan. Kan mengalir terus kan, saking senengnya itu sampai nangis mengalir. Kalau beku, berarti ngalir gak? Kalau air mata bisa, misal air matanya membeku, apa bisa mengalir? Kan tidak bisa mengalir. Berarti kan, berarti dia bakhil gitu loh. Apa bisa air mata ditahan? Kan tidak bisa ditahan. Berarti dia tidak mau menangis. Berarti si penyair sini terlalu tinggi mengkinayakan. Harusnya kalimat jumud itu digunakan untuk orang yang bakhil nangis. Jadi nangis pun ada bakhilnya. Orang nanti nonton film India, orang nangis semua nanti tak nangis. Kenapa ini tidak nangis? Malulah masa laki-laki nangis, ya kan? Contoh ini. Padahal lehernya sakit nahan nangis. Ya. Habis itu dia pergi ke kamar mandi nangis. Itu namanya bakhil dalam tangisan. Namanya jumud. Kalau senang bukan jumud. Ada orang ente bertahun-tahun tidak pernah ketemu orang, tiba-tiba nangis. Bukan nangis sedih, nangis bahagia. Ada enggak nangis bahagia? Ada kan? Ada nangis bahagia. Seperti kemarin ada orang bapaknya meninggal, dia selfie samping mayat bapaknya sambil nangis, senyum lagi tuh bapaknya, senyum cepetnya, dia nangis sambil senyum. Ada komen di situ, subhanallah, baru kali ini anak lihat anak menangis bahagia ditinggal bapaknya, ngamuk. Kok dia marah, dia bilang, nanti ini gak sopan gitu. Loh, itu sendiri foto senyum, ya kan? Ana baru kali ini lihat anak ditinggal bapaknya meninggal, ketawa. Ya. Kalau mayatnya ketawa, alhamdulillah. Ini yang ketawa yang selfie. Jadi bapaknya meninggal masih sempat senyum gitu di depan kamera. Ini kan luar biasa ini. Iya, bisa ini. Coba nanti. Ya. Siapa kayak keluarga yang meninggal? Benar-benar panjang umur. Dia coba nanti. Samping mayatnya, dia buka bentar. Buat apa? Buat selfie dulu. Dia senyum dulu. Kok digepok pala ini. Ini akhir zaman tuh. Fahim tuh? Ah, itu namanya fasahatul kalam. Berikutnya, sesudah kalimat fasih, kalam fasih, baru masuk ke fasahatul mutakalim. Apa itu fasahatul mutakalim? Itu malakatun, suatu skill yang qatadiru biha ala ta'bir, yang mampu seseorang itu untuk mengungkapkan, skill seseorang mampu untuk mengungkapkan anil maksud daripada tujuan bikalamin fasih, dengan kalamin fasih fi ayyi gharadin kana, dalam keadaan apapun. Jadi mutakallim itu dianggap fasih apabila dia sudah mempunyai skill, sudah mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan tujuan ucapan dia itu. Dia mau ngomong apa bisa dia dengan kalimatnya fasih. Dalam keadaan apapun. Mau keadaan sedih bisa. Keadaan senang bisa. Ada tamu datang bisa langsung pakai syair bisa. Makanya berat loh. Ya, atau tidak mesti syair, kalimat bahasa Arab, fasih tadi. Bisa, bisa. Kalimat sambutan, kalimat tarhib. Min ma'had. Apa? Kalimat tarhib min ma'hadi. Ana aja sudah susah kan? Kalimat tarhib min ma'hadin mu'tasim billah li duyufin al-kiram al-habib muhdar bin sumit min madinat al-hadramut. Insyaallah saya yulqiha ila akhina al-fadil. Siapa? Masmuk. Hah? Rio. Rio namanya. Tamu dengan nama Rio, wah enggak fasih aku. Saya yulqiha akhina Rio. Wah Rio, wah enggak fasih. Ah, itu harus betul-betul ada latihan. Makanya kalau dia buka kita balapo versi aslinya tebal itu. Itu lebih banyak latihan. Faham? Latihan. Materinya selembar dua lembar. Latihannya itu yang berlembar-lembar. Ada tamrin, ada nama ditch. Ya, intinya semuanya banyak latihan. Kalau kita kan cuma materi doang. Minggu depan ditanya lupa dah. Nah, itu Bapak harus banyak latihan. Kata di dalwah pun kita latihan. Ya, kadang-kadang latihan. Tapi kalau di rubat ya, rubat tarim latihan. Ya latihan. Balago dilatih. Faham? Losi. Nah, kalau Al-Hadhof ini tidak tahu. Soalnya Al-Hadhof ini lebih kecondong ke Fiji. Lebih condong ke Fiji. Nah, ente anulah. Kalau ente tidak mampu untuk sekolah berbayar, ente cari sekolah gratis. Jangan ngarep sekolah gratis di Indonesia. Sekolah gratis di Indonesia ini, sekolahnya gratis, tapi jarang yang bermutu. Paham ya? Jarang. Bagus, bagus. Tapi rata-rata tidak sampai anulah melebihi pondok yang berbayar. Paham tuh? Kalau nanti mau gratis, nanti keluar negeri. Mah harusnya, nanti mau gratis. Nanti cari beasiswa ke Al-Azhar. Ini gimana caranya? Searching Google. Cari beasiswa. Siapa tahu? Udah ada yang nanti usaha. Tahun ini gagal, tahun depan. Tahun depan gagal. Usaha terus, pasti kalau ada usaha. Nanti yang ngecek nama-nama ini ya, tiap tahun ini risau. Udah lah, lulus kan ya, katanya kan. Gitu lah. Atau nanti cari di ala apa, di Kairo, di apa, di Maroko, Darul Hadid, atau di Kuwait, bisa. Di Abu Dhabi juga bisa. Di Arab Saudi juga bisa. Cari beasiswa. Tapi cari sekolah yang alusnul jamaah. Di Malaysia juga ada yang gratis. Kalau nanti mau gratis, nanti harus keluar dari negara kita. Jarang Indonesia ngasih gratis. Ngasih beasiswa pun bulat minta ampun. Beasiswa S1 Indonesia. Syaratnya administrasi minimal 5 juta rupiah. Sama ya bayar? Ya. Sama aja bayar nih. Nanti yang gratis itu hanya biaya pendidikan dan gedung. Kitabnya bayar. Ya. Laptop beli ya, Ge. Nanti ada apa-apa acara event-event bayar lagi. Makan bayar sendiri. Ngekos bayar sendiri. Bayar listrik bayar sendiri. Sama kan? di UGM sana. Tahu UGM? Universitas Gajah Mada. Ada beasiswa. Yang gratis itu cuma pendidikan saja. Sama biaya gedung untuk yang santri apa? Mahasiswa-mahasiswa pemula di UIN Malang juga. Jadi semester 1 sampai semester 4 nginepnya di asrama. Semester 5 ini ngekos sendiri, bayar lagi. Cuman itu aja, nanti kitab beli lagi, laptop beli lagi. Oleh Al-Azharu semua, hatta yang disakit gratis. Hatta yang disakit gratis. Anak saking aja waktu itu gak diizinin sama anak punya guru, abu ya, Habib Zembang. Kalau enggak berangkat anak Al-Azharu, lulus anak waktu itu. Lulus, ikut tes iseng-iseng, dapat. Berangkat, gratis semuanya, tinggal bawa badan ya, bikin visa. Itu aja modalnya bikin visa. Semuanya gratis. Dari paspor sampai nanti balik sini, semuanya gratis. Enak kan? Itu gak diizinkan. Akhirnya ikut daftar Al-Hagof, 2 kali tes lulus. Ternyata abu yang mengizinkan, anak punya orang tua gak mengizinkan. Ya. Karena waktu itu daerahnya lagi konflik. Sehingga berangkat, pas mau berangkat, udah mau berangkat, perang. Warzone waktu itu, yang santri pulang semua. Gak jadi. Akhirnya kawin. Fahim tum? Wallahu ta'ala a'lam bisawab.